Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, Indonesia dinilai sudah sepatutnya khawatir dengan fenomena belakangan ini, di mana kemajemukan dan pluralisme negara semakin terancam punah. Dengan adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi, seringnya mengatasnamakan demokrasi dan agama, di mana minoritas harus tunduk pada mayoritas, dan ada pemaksaan kebenaran dari satu pihak ke pihak lainnya. Disebutkan ideologi kebencian sedang tumbuh, dan negaralah yang dituduh paling bertanggung jawab karena melakukan pembiaran. Untuk membicarakan hal tadi, segera kita berbincang dengan seniman dan aktivis HAM Ratna Sarumpaet. Bu Ratna, bagaimana komentarnya soal ini? Sebenarnya itu dasar negara kita itu dari amandemen 2002 sebenarnya kita sudah menganut demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu tidak hanya berpengaruh kepada masalah ekonomi atau pemilu yang syarat suap dan korupsi yang tidak akan menghasilkan pemimpin yang kredibel tetapi pemimpin yang mampu membayar. Tapi itu juga merasuk kepada demokrasi kita itu jadi seperti transaksional. Jadi siapa yang punya uang atau siapa yang punya kekuatan. Masa. Sebenarnya dampak dari kita nih tidak punya MPR. MPR kita itu sekarang sudah derajatnya sudah diturunkan di amandemen 2002. Kalau ada kasus-kasus pluralisme katakanlah atau kasus-kasus minoritas, kita tidak tahu harus mempersoalkannya kemana. Harusnya itu bisa dipersoalkan di MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Harusnya MPR itu bisa melindungi hak warga negara untuk berserikat, untuk bersuara, dan untuk menganut agama yang dia yakin. Tapi itu tidak terjadi. Jadi kalau kita bicara sekarang ini yang salah siapa? Presidenkah? Siapakah? Enggak. Yang salah itu sistem. Sistem kita ini harus diperbaiki. Karena nggak ada yang bisa mengobati sekarang. Kayak ibaratnya kita ini tubuh manusia, DNA kita yang harusnya Pancasila itu diganti dengan kapitalisme, liberalisme, pasar bebas, yang sama sekali tidak ada untungnya buat rakyat Indonesia mulai dari pengusaha sampai ke petani, dari mulai urusan yang berhubungan dengan kebebasan bersuara, kebebasan beragama, itu semua terkubur. Jadi persoalan kita sistem. Selama sistem kita tidak dikembalikan ke Pancasila, kita akan terus bertengkar antara minoritas, mayoritas, main adu-adu kuat. Dan kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa, terus diadu domba. Dari dulu kita kan nggak pernah punya masalah. Dari dulu Indonesia mayoritas Islam. Kita nggak bermasalah, kenapa sekarang jadi bermasalah? Ada yang salah kan? Sebenarnya orang-orang yang bergerak di jalanan, itu kan diorganisir. Datangi aja orang rakyat dari rumah ke rumah, nggak ada yang berpikir seperti itu. Kecuali mereka sudah teracuni oleh gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok preman-preman itu. Dan mobilisasi itu akhirnya tidak bisa terkendalikan karena negara sendiri bagian dari kerusakan itu. Dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak ada. Jadi kita tidak tahu kita mengadu ke siapa. Lantas, bagaimana seharusnya peran negara, Bu Ratna? Negara harus berfungsi mengendalikan situasi bangsa. Tetapi negara tanpa dasar negara yang cocok dengan kita akan kemana-mana. Dasar negara, undang-undang dasar amandemen 2002 itu sudah mengkhianati filosofi Pancasila yang ada dalam batang tubuh undang-undang dasar. Sudah rusak bahwa bahkan undang-undang yang berhubungan dengan perekonomian kita diintervensi asing kok. Jadi artinya bukan hanya persoalan keberagaman. Bagaimana dengan anggapan kalau iklim politik kita sekarang yang membuat demokrasi yang sebelumnya memiliki tujuan baik di Indonesia tidak berjalan dengan seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, Bu Ratna? Kondisi politik kita tidak kondusif karena orang sibuk berebut kekuasaan, itu akan berpengaruh pada rakyat. Kalau perekonomian kita menyudutkan rakyat, rakyat itu tersudut. Kamu lihat dong, masalah sapi, masalah buah, masalah sekarang beras diimpor habis-habisan dan itu mengganggu pasar penjualan beras yang dihasilkan oleh petani. Itu kan menyudutkan rakyat. Rakyat yang miskin itu gampang diadu domba. Secerdas apapun, bahkan setara nabi pun, presiden yang terpilih nanti, kalau sistem kita tidak diperbaiki, kita akan hancur. Ini hanya soal waktu. Demikian seniman dan aktivis HAM Ratna Sarumpaet, saya Gery Sadewa.